katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang merajai seluruh kerajaan. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah melepaskan atau mengambil kekuasaan dari yang Allah kehendaki. Seorang apakah dia berkuasa atau dia disobot dari kekuasaannya, tidaklah lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan adalah amanah, jabatan adalah amanah yang nanti di yaumul qiyamah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan mengangkat atau menjelaskan biografi singkat tentang raja Islam pertama. Raja pertama dalam Islam itu sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dijuluki dengan raja Islam pertama. Karena sebelumnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka adalah al-khulafa ar-rasyidun. Mereka adalah para al-khulafa ar-rasyidun. Karena kekhilafahan kenabian itu ada 30 tahun. Dari tahun 11 sampai tahun 41. Khilafah nubuwah 30 sanah. Kekhilafahan nabi itu ada 30 tahun. Para khilafah, para khalifah tersebut adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Abu Bakar Siddiq menjabat sebagai khalifah Rasulullah dari tahun 11 sampai tahun 13. Adapun Umar bin Khattab dari tahun 13 sampai tahun 23 Hijriah. Utsman bin Affan dari tahun 23 sampai tahun 35 Hijriah. Kemudian Ali bin Abi Thalib setelah itu sampai tahun 40. Tahun 40. Kemudian pada tahun 41 kepemimpinan umat dipegang oleh Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ada sedikit perselisihan antara orang-orang Kufah dengan orang-orang Syam. Orang-orang Kufah mereka adalah pasukannya Al-Hasan bin Ali. Sedangkan di Syam adalah pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Orang-orang yang tulus tidak ingin kalau umat berseteru satu dengan selainnya. Tidak ingin energi umat kemudian habis untuk perselisihan. Mereka ingin, orang-orang yang tulus ingin agar umat ini bersatu. Datanglah dua orang sahabat kepada Al-Hasan bin Ali, yang intinya demi persatuan umat, silakan Anda memandang bagaimana yang terbaik. Yang inti dari pertemuan itu, kemudian Al-Hasan bin Ali siap untuk meletakkan jabatannya dan memberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan demi persatuan umat. Bisa jadi ada orang yang tidak tahu akar masalah akan mengatakan bodoh sekali. Orang sudah punya kedudukan, posisi, jabatan kemudian diberikan kepada orang lain. Ya, kalau orang berpikir pribadi mungkin seperti itu. Jadi orang yang baik bukan hanya memikirkan pribadinya, memikirkan nasib umat dan bagaimana ke depan daripada generasi umat ini mereka akan hidup nyaman dan damai. Maka Al-Hasan bin Ali siap meletakkan jabatannya. Kemudian Muawiyah yang memimpin umat ini, karena beliau ingin umat ini bersatu. Apakah artinya kekuasaan jika umat ini porak-poranda? Apakah artinya jabatan kalau kemudian masyarakat mereka saling curiga dan berseteru? Maka di sini Al-Hasan bin Ali sebagai pihak yang diberitakan oleh Ar-Rasul dahulu sebelum beliau meninggal, Ar-Rasul mengatakan, inna bni hadha sayyid wa sayuslihullahu bihi baina al-fi'ataini minal muslimin. Cucu saya ini seorang pemimpin. Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi, seorang pemimpin. Dan Allah akan damaikan melalui Al-Hasan bin Ali ini dua kelompok kaum muslimin. Perselisihan yang terjadi di zaman Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma bukan perselisihan memperebutkan kekuasaan, bukan. Perselisihan yang itu sudah terjadi dan itu kita ambil pelajarannya. Bahwa waktu itu Utsman bin Affan dibunuh oleh para pemberontak. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib diangkat jadi khalifah. Sebagian pemberontak ini masuk ke barisan Ali bin Abi Thalib karena khawatir akan ada pembalasan. Kisos. Sementara Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk dari keluarganya. Utsman bin Affan yang punya hak untuk menuntut balas. Sementara Ali bin Abi Thalib memandang karena kondisi negara belum kondusif, belum bisa melaksanakan hukuman kepada mereka. Berbeda dengan Muawiyah. Dan Muawiyah memandang bahwa mereka berada di barisan Ali dan sangat mudah bagi Ali kemudian untuk menangkap mereka. Perselisihan ini berlanjut sampai beberapa tahun. Yang itu semuanya berdasarkan ijtihad yang Allah ampuni mereka. Namun ketika pada tahun 41 Hijriah setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dan kepemimpinan umat dipegang oleh Al-Hasan bin Ali, maka Al-Hasan bin Ali melihat bahwa umat kalau terus berada dalam perselisihan, maka tentunya mereka tidak akan bisa menegakkan dunia dan agamanya dengan baik. Banyak terhambat misi jihad, banyak terhambat, kemudian hal-hal ekonomi juga terhambat, pembangunan negara juga terhambat karena fokus, karena energi telah habis untuk memikirkan konflik internal. Energi habis memikirkan konflik internal, sehingga bisa dikatakan pembangunan sedikit terhenti. Maka Al-Hasan bin Ali dengan besar hati dia memberikan jabatan, meletakkan jabatannya dan menyerahkannya pada Muawiyah. Sebenarnya Muawiyah ini siapa? Muawiyah tadi sudah kita katakan raja Islam pertama. Dia adalah anaknya Abu Sufyan ibn Harb, salah seorang dari keturunan atau dari kabilah Quraisy. Dilahirkan sebelum Nabi alaihi wasallam diutus kurang lebih 5 tahun. Dan masuk Islamnya Muawiyah tergolong akhir-akhir. Dia menampakkan keislamannya ketika penaklukan kota Mekah. Namun sebagaimana janji dari Allah SWT, siapapun yang beriman dan berjuang, berinfak, yang diberiman, baik sebelum penaklukan kota Mekah atau setelah penaklukan kota Mekah, semuanya dijanjikan surga oleh Allah. Karena mereka adalah para sahabat Nabi yang punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Allah mengatakan wa kullu wa'dallahu al-husna. Dan semuanya dijanjikan surga oleh Allah. Terkait dengan sejarah Muawiyah ini banyak dikaburkan oleh mereka-mereka yang punya kepentingan politis, yang mereka terkadang mengambil berita-berita dari orang-orang yang tidak terpercaya, sehingga gambaran sahabat Muawiyah ini jelek di tengah masyarakat. Seorang yang merebut kekuasaan, seorang yang benci dengan keluarga Nabi, dan seabrek tuduhan yang itu semua ya tidak akan dibenarkan di hadapan pengadilan. Bahwa semua tuduhan tanpa ada pembuktian, bahkan tuduhan tadi sia-sia. Muawiyah bin Abi Sufyan pernah didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nabi alaihi salatu wasalam mendoakan Muawiyah, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdihi wahdi bihi. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah ini orang yang menunjuki kepada kebaikan, dan jadikanlah dia orang yang ditunjuki. Tunjukilah dia dan jadikanlah dia sepetunjuk bagi orang lain. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Kalau saja Nabi mendoakan kebaikan, lalu bagaimana ada orang mengaku muslim kemudian kau membenci Muawiyah? Bukankah seorang muslim yang baik dia akan mencintai apa yang Nabi cintai? Kalau Nabi mencintainya, kita sebagai muslim dan muslimah mencintainya. Kalau saja Nabi mendoakan kebaikan, kenapa kita tidak mendoakan kebaikan? Jangan kita terbawa oleh informasi-informasi yang tidak benar yang ditebarkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah seputar Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena orang-orang Syiah Rafidhah mereka bukan orang, bukan sumber berita yang terpercaya. Tidak semua pemberitaan itu kita terima. Terlebih kalau itu sifatnya adalah fitnah dan jauh dari kenyataan. Muawiyah bukan orang sembarangan. Dia adalah sekretaris Nabi alaihi salatu wasalam. Tentu orang dekat. Kalau ada misalnya surat menyurat antara Nabi dengan orang-orang Arab, Muawiyah sebagai sekretarisnya, juru tulisnya, ini bukan orang sembarangan. Apa kemudian Rasul akan mengangkat ya sekretaris atau juru tulis orang yang ya jelek? Ya, intinya bahwa sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, kita yakin bahwa dia tidak maksum. Dia punya kekeliruan, punya kesalahan seperti umumnya manusia. Tapi dia seorang sahabat Nabi yang kita tentu punya kewajiban untuk menghormati mereka. Kebaikannya sangat banyak dibanding dengan kekeliruannya. Air kalau sudah mencapai sekian kolah, kemudian kejatuhan, kotoran cicak misalnya, tidak akan ya tidak akan berpengaruh. Air satu drum besar misalnya, kejatuhan kotoran cicak kecil tidak akan berubah bau, rasa dan warnanya. Seorang yang kebaikannya banyak, jasanya banyak, kemudian ada kekeliruannya, tertutup kekeliruannya. Terlebih bahwa mereka adalah orang-orang yang kalau berbuat salah segera bertobat. Kalau mereka melakukan keliruan, mereka orang yang insaf, bukan seperti kita. Ngerti salah tapi kita tidak mau ya mengaku kesalahan. Jangan samakan kita dengan sahabat. Mereka orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Ketika nabi adalah orang yang baik, maka Allah pilihkan untuk nabi teman-teman yang baik pula. Karena nabi adalah orang yang baik, maka Allah pilihkan untuk nabi teman-teman yang baik. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa waktu itu Abu Sufyan, bapaknya Muawiyah, meminta kepada Nabi permintaan, mohon permintaannya dikabulkan. Nabi pun mengiyakan. Apa permintaannya? Permintaannya bahwa Abu Sufyan ini punya seorang anak perempuan. Abu Sufyan ini, dia adalah tokoh Quraisy yang dulu sangat menentang Nabi. Beberapa kali memimpin pasukan, bahkan pasukan koalisi dialah ya pimpinannya untuk mengepung kota Madinah. Berkali-kali pertempuran dia memimpin. Sangat benci kepada Islam dan muslimin. Namun siapa yang mengira kalau hidayah dari Allah datang kepadanya? Selama nyawa masa di kandung badan, jangan sampai kita mengatakan enggak mungkin orang ini dapat hidayah. Enggak mungkin orang kayak gini kok sadar atau insaf. Jangan. Hidayah di tangan Allah. Sebab-sebab untuk orang sadar banyak. Bisa jadi seorang dia enggak pernah ibadah jahat, namun ketika dia sakit dia baru sadar, kemudian dia bertobat. Abu Sufyan bin Harb dulunya sangat musuh Islam, memusuhi kaum muslimin. Berapa kali dia memimpin regu pasukan untuk apa? Menyerang kaum muslimin. Namun ketika cahaya hidayah telah datang masuk ke dalam kalbunya, kekuatan mana yang bisa menghalang-halanginya? Man yahdihillah fala mudhillalah, kata Nabi. Orang yang ditunjuki oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Abu Sufyan pun masuk Islam. Dan dia sangat menyesal terhadap kesalahan yang dulu dia lakukan di saat dia masih kafir. Maka dia pun meminta kepada Nabi sesuatu untuk menutup kekurangan dan kesalahan yang dulu dia lakukan. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kata Abu Sufyan, saya punya anak wanita, termasuk paling cantiknya wanita sudah, Azzah binti Abu Sufyan. Anda berkenan ya Rasul untuk menikahinya? Kata Rasul, ya, tidak halal bagi saya untuk menikahi dia, karena Rasul sudah menikahi saudarinya, itu Ummu Habibah. Menikahi Ummu Habibah, tidak boleh seorang menggabungkan ya dua wanita yang itu kakak beradik, jadi istrinya bareng, itu enggak boleh. Kemudian Abu Sufyan meminta, ya Rasulullah, Muawiyah taz'alu katiban baina yadayk. Muawiyah, tolong jadikan dia sekretaris atau juru tulis di hadapanmu ya Rasulullah. Kata Nabi, na'am, ya. Kata Abu Sufyan, tu'amiruni hatta uqatil al-kufar kama kuntu uqatil al-muslimin. Qala, na'am, ya Rasulullah, tolong saya diberi tongkat komando untuk memimpin pasukan, untuk aku memerangi orang-orang kafir sebagaimana dulu saya pernah memerangi kaum muslimin. Inti dari kisah ini bahwa permohonan dari Abu Sufyan agar Muawiyah, anaknya Abu Sufyan ini, menjadi sekretaris Nabi dikabulkan. Dan Ummu Habibah binti Abu Sufyan, istri Nabi, berarti Muawiyah adalah iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah berarti iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah saja menjadikan Muawiyah sebagai iparnya, mendoakan kebaikan, lalu mana ada orang yang kemudian yang ada dalam hatinya ada kebencian kepada Muawiyah? Karena orang ini telah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar yang ditebarkan oleh orang-orang Syiah itu. Seolah-olah Muawiyah ini ya orang yang benci kepada Ali dan keluarga Nabi, orang yang merebut kekuasaan Ahlul Bait. Seolah-olah Muawiyah ikut bertanggung jawab atas terbunuhnya Al-Husain bin Ali, padahal waktu itu Muawiyah sudah meninggal. Lalu pernah Husain bin Ali terbunuh, cucunya Nabi, di zaman Yazid bin Muawiyah. Muawiyah sudah meninggal, apa salahnya? Seorang tidak bisa ya menyalahkan ya orang yang tidak salah. Orang sudah meninggal, kemudian ada peristiwa salah itu dan dia tidak tahu menahu. Atas dasar apa seorang disalahkan? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Muawiyah bin Abi Sufyan, seperti yang tadi disebutkan, masuk Islamnya termasuk agak akhir-akhir, sehingga terlewat sekian banyak dari hadis Nabi, terlewat sekian banyak dari ilmu yang disampaikan oleh Nabi sebelumnya. Merasa dia itu Islamnya, belakangan dia pun tahu diri. Dia pun tidak ingin hidup dalam kebodohan, ingin mengejar ketertinggalan. Dia berkirim surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, salah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam lebih awal. Kata Muawiyah, "Aniktub ilayya ma sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Al-Mughirah bin Syu'bah, tolong kirimi surat yang isinya adalah apa yang kamu dengar dari Nabi. Kirimi saya surat yang isinya adalah hadis-hadis Nabi yang kau dengar. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah menyuruh sekretarisnya yaitu Al-Warrad untuk menulis apa yang didengar dari Nabi, yang diantaranya adalah wirid-wirid yang dibaca selesai dari salat fardu. Ya. Allahumma anta salam, aminka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita, sampai akhirnya. Dikirimkan wirid ini kepada Muawiyah. Ketika surat telah sampai, Muawiyah membaca, maka Muawiyah pun mengajak masyarakat untuk mengamalkan wirid ini. Ketika Warrad datang ke Syam, didapatkan Muawiyah sedang menganjurkan masyarakat untuk membaca wirid-wirid yang diajar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti ini ilmu di mata pendahulu umat Islam. Mereka mencarinya, dan setelah mendapatkannya mereka mengamalkannya dan menebarkannya. Tidak cukup seorang baik untuk dirinya, tapi seorang bagaimana bisa menelurkan ilmunya kepada orang lain? Bagaimana bisa menebarkan apa yang telah dia timba, ya, ditebarkan kepada orang lain? Muawiyah bin Abi Sufyan juga seorang yang menjalankan al-amru bil ma'ruf wa nahyal munkar. Dan umat ini meraih predikat sebagai sebaik-baik umat karena umat ini punya sifat ya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Memerintahkan yang baik, mencegah dari yang jelek, dan beriman kepada Allah. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan mengetahui bahwa sebagian wanita kota Madinah punya kecenderungan meniru gaya rambut orang-orang kafir, mereka menyambung rambutnya dengan rambut palsu sehingga terlihat seolah-olah rambutnya besar ditutup oleh kerudungnya. Dan ini adalah bentuk penipuan. Dan ini adalah cara-caranya wanita, ya, orang-orang kafir. Muawiyah membawa segenggam dari rambut palsu ini. Kemudian dia berceramah di mimbar kota Madinah seraya mengatakan, "Ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum?" Wahai orang-orang Madinah, di mana ulama kalian? Aina ulama'ukum? Di mana para ulama kalian, alim ulama kalian? Artinya tugas yang berat dipikul di atas pundak alim ulama untuk mengawal agama masyarakat agar mereka tidak terpengaruh dengan budaya-budaya yang keluar, yang di luar Islam. Tugas dari para ulama adalah membimbing masyarakat agar mereka terus berada di atas rel Islam. Ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum, kata Muawiyah. Hei orang Madinah, di mana ulama kalian? Muawiyah bin Abi Sufyan, dia adalah komandan pasukan ya angkatan laut pertama dalam sejarah. Di zaman, di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi waktu itu dirintis ya pasukan maritim pertama di zaman Utsman bin Affan, yang mengomandani adalah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Ummu Haram, dia menyebutkan dari Nabi alaihi salatu wasalam, awalu jaisin min ummati yaghsuna al-bahra qad awjabu, faqultu ya Rasulullah ana fihim, qala anti fihim. Dari Ummu Haram, istri dari sahabat Ubadah bin Samit, Ummu Haram meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, pasukan pertama dari umatku yang mereka berperang di laut, mereka berhak masuk dalam surga. Mendengarnya seperti itu, Ummu Haram seorang wanita, bayangkan, dia pengen ikut dalam pasukan apa namanya maritim pertama. Dia pun mengatakan, ya Rasulullah, ana fihim, apakah saya termasuk dari pasukan itu? Kata Nabi, anti fihim, kamu termasuk. Di waktu itu ya, Ummu Haram binti Milhan juga ikut dalam ya perang ini. Walaupun tentunya wanita dalam peperangan itu bukan angkat senjata, mungkin dia tugasnya misalnya menyediakan air, mengobati yang sakit, atau memasak, ya kan, untuk pasukan sesuai dengan apa bidangnya. Karena naik pasukan pun butuh rangsum, butuh ya ada sesuatu yang untuk ya kenyamanan mereka ketika dalam ya jihadnya. Nah, perang ini dikomandani oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan, dia juga seorang yang alim tentang agama ini. Adapun jasa-jasa beliau dan apa yang diraih ya di masa pemerintahannya, nanti insya Allah akan kita sebutkan. Dan bagaimana Muawiyah memimpin 20 tahun tidak ada sedikit pun gejolak pemberontakan. Tidak ada yang namanya demo, tidak ada yang namanya pemberontakan. Luar biasa, 20 tahun. Bagaimana, apa rahasia dia dalam memimpin 20 tahun tidak ada istilahnya pemberontakan? Itu luar biasa. Ya, nanti saya akan kita sebutkan siasat dia dalam memimpin ya. Politik dia dalam memimpin ya, di mana dia merangkul orang-orang yang mungkin nantinya akan punya potensi konflik. Ya, kemudian mereka ya bagaimana dirangkul, kemudian akan menjadi ya, orang yang tentunya tulus. Demikian pula Muawiyah bukan orang sembarangan. Dia memilih orang-orang yang punya kemampuan yang cukup untuk memimpin. Bukan asal mengangkat orang, tapi orang-orang yang kredibel, orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian. Adapun kealiman sahabat Muawiyah, Quraib Maulana Ibn Abbas, bagaimana disebutkan Musnad Asy-Syafi'i, Quraib melihat Muawiyah salat Isya, kemudian setelah itu berwitir dengan satu rakaat. Selesai Isya, kemudian langsung witir salat satu salat apa? Witir satu rakaat. Enggak lebih dari itu. Maka Quraib memberitahu Ibn Abbas, memberitahu gurunya atau ya bendoronya, ini Muawiyah salat Isya setelah itu salat witir hanya satu rakaat. Kata Ibn Abbas, asaba ay bunayya, dia telah benar wahai anakku. Laisa ahadun minna a'lam min Muawiyah. Enggak ada dari kita yang lebih alim ketimbang Muawiyah. Mungkin di zaman itu para sahabat sudah banyak meninggal. Ya kan? Sehingga tersisa berapa hanya berapa sahabat. Nah, di antara yang paling alimnya hanya Muawiyah. Seperti itu Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi yang dikatakan lautan ilmu, memuji sahabat Muawiyah. Yang namanya ulama saling memuji satu dengan selainnya. Tidak menjatuhkan, tidak menonjolkan dirinya yang paling alim, dia enggak ada apa-apanya, tidak. Seorang alim sesungguhnya ilmunya akan menjadikan dia itu rendah hati. Seorang alim sesungguhnya dia menjadikan dirinya takut kepada Allah SWT, tidak menjatuhkan orang lain. Muawiyah, kata Ibn Abbas, laisa ahadun minna a'lam min Muawiyah. Tidak ada seorang dari kita ini yang lebih alim ketimbang Muawiyah. Mungkin di zaman itu sebagian sahabat yang kibar sudah pada meninggal, sahabat-sahabat senior banyak yang meninggal waktu itu. Ia wahida al-khams al-sabah al-akhtar. Yang namanya sholat witir itu satu boleh, lima boleh, tujuh boleh atau lebih boleh. Dan waktu witir itu dari ba'da isya sampai menjelang subuh boleh hanya satu rakaat saja. Boleh dikerjakan dengan berdiri, dengan duduk, bahkan dengan berbaring. Walaupun sehat walafiat. Kalau kita merasa misalnya aras-arasan itu berdiri, dengan duduk. Berat untuk tiga rakaat, satu. Cukup. Yang penting terus. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan secara kontinu. Amalan yang dikerjakan secara rutin meskipun sedikit. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling disintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan secara rutin. Amalan yang dikerjakan secara kontinu berkesinambungan. Meskipun amalan tadi sedikit. Di antara keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, bahwa sahabat Umar bin Khattab mengangkat dia untuk menjadi gubernur di sebagian wilayah Syam. Umar bin Khattab tidak akan mungkin mengangkat orang sembarangan. Meskipun waktu itu Muawiyah masih sangat muda. Tapi ingat, yang namanya seorang bisa memimpin, yang namanya seorang bisa memanage, itu tidak harus seorang itu tua. Meskipun dia muda, namun dia bisa memimpin, bisa ya merasa tugas dengan baik, serahkan. Nabi sendiri banyak menugaskan anak-anak muda, bahwa mereka-mereka ini meskipun muda, namun memiliki kemampuan. Jangan dipandang sebelah mata, meskipun muda, tapi dia punya kemampuan. Contoh yang ringan adalah sahabat Usama bin Zaid. Diutus oleh Rasul untuk memimpin regu pasukan. Umur dia kurang dari 20 tahun. Padahal di tengah-tengah pasukan dia para sahabat Nabi senior. Para sahabat senior. Di sana ada Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat senior. Nabi ya mengangkat anak muda ini untuk memimpin. Dan butuh regenerasi memang. Berapa banyak pemuda-pemuda yang punya potensi, punya kemampuan dan keahlian yang butuh untuk kemudian dikembangkan. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat menjadi gubernur penuh untuk wilayah Syam. Kalau di zaman Umar gubernur di sebagian wilayah, kalau ini seluruh wilayah Syam, ya semuanya ya diserahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah memang orang yang kenyang dengan memegang sekian banyak dari jabatan-jabatan strategis dan mengetahui banyak dari kejiwaan manusia. Nah, orang kalau dia sudah pernah memegang ya jabatan, terutama sudah lama, dia ngerti persis ya seluk-beluknya. Maka suatu saat ketika dia memegang kepemimpinan lebih besar dari itu, dia sudah punya gambaran. Dia sudah punya apa? Gambaran. Dan kepemimpinan, setidaknya dua kriteria yang harus ada supaya dia menjadi seorang pemimpin yang baik dan tidak mendzalimi orang lain. Yang pertama adalah al-qawi. Dia memiliki kekuatan, kemampuan. Yang kedua adalah al-amin, terpercaya. Karena bisa jadi ada orang dia orang jujur, orang baik, tapi dia tidak memiliki mental yang kuat untuk melaksanakan apa? Keputusan. Maka tidak berjalan. Ketika ada yang mengkritiknya, kemudian menggoyahnya, kemudian dia tidak mampu, walaupun dia saleh, tidak cukup kesalehan, butuh adanya kekuatan dan kemampuan. Ya. Mu'awiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu diberi oleh Allah SWT kemampuan untuk memimpin pasukan, untuk memimpin sebuah wilayah, berangkat dari yang kecil kemudian besar, kemudian menjadi apa namanya, pimpinan umat. Di antara kata-kata bijak yang dinukil atau diriwayatkan dari Mu'awiyah, Mu'awiyah mengatakan, tasaddaqu wala yaqul ahadukum inni muqillun fa inna sadaqatal muqili afdalu min sadaqatil ghani. Di antara mutiara nasihat Muawiyah, hendaklah kalian bersedekah dan janganlah kalian mengatakan saya ini kondisinya sedang sulit. Jangan mengatakan seperti itu. Meskipun kalian sulit, bersedekah. Karena sedekahnya orang yang kondisinya sedang paceklik lebih utama daripada kondisi, daripada sedekahnya orang yang kaya. Kalau orang kaya sedekahnya itu sudah kewajaran, sudah keharusan. Namun ketika ada seorang dia sendiri kesulitan, kemudian dia sedekah, ini luar biasa. Makanya nilai dari amalan jangan dilihat hanya bentuk lahiriahnya saja. Bisa jadi orang berinfak satu piring nasi, ada lauk, ada sayurnya, lebih utama daripada orang infak 10 juta. Kenapa? Ini orang yang infak nasi satu piring, ada lauk, ada sayurnya, ini orang yang pas-pasan. Tapi dia rela berinfak, dia rela bersedekah. Sedangkan orang yang berinfak 10 juta ini orang, ya uangnya triliunan. 10 juta itu gak ada apa-apanya. Jadi terkadang satu amalan itu dilihat nilainya itu bukan dari bentuk lahiriahnya, tapi dari sisi seperti apa perjuangan orang tadi untuk beramal. Juga terkadang satu amalan akan dilihat nilainya dilihat dari waktu dan kesempatan. Sedekah di bulan Ramadan beda dengan di bulan-bulan yang lainnya. Salat di Masjidil Haram beda dengan salat di masjid-masjid lainnya di siku utamaan. Orang yang imannya kuat sedikit dia beramal dengan orang imannya lemah dengan banyak amalannya lebih berkualitas orang yang apa? Imannya kuat meskipun amalannya apa? Sedikit. Terkadang sisi keutamaan dilihat dari banyak sisi. Kemudian di antara nasihat Muawiyah juga yang pernah menasihati anaknya Yazid, ittaqillaha faqad wata'tu lakal amra wa wallaita min dhalika ma wallaita Fa iyyaku khairan fa ana as'adu bihi. Wa in kana ghayra dhalik fa syaqaitu bihi. Syaqaitu bihi. Farfuq bin nasi wa iyyaka wa jabhanna wa jabal asyraf wa takabbur alaihim. Muawiyah menasihati anaknya. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada isya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.